langit yang terang sesaat saja. Redup pandangan saat engkau menghilang. Gelap malam yang datang tiada lagi penerang. Malam pudar ku.